menghibur aku dengan suaramu. Sayanganku, oh irama Melayu, meresap di hatiku. Katakanlah kepadaku, sayanganku, oh irama Melayu, meresap di hatiku. Katakanlah kepadaku.